السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، kita melanjutkan kitab fiqih, masih kitab nikah. Sekarang bab al-khul'i, bab khulu', tentang khulu'. Definisi khulu' adalah ibtida'ul mar'ati min zawjiha al-karihati lahu bimalin tadfa'uhu ilaihi liyatakhalla anha. Itu seorang wanita yang tidak menyukai suaminya, menembus dirinya dari suaminya dengan harta yang dia berikan, supaya suaminya mau melepaskan. Jadi khulu' itu perempuan tidak suka sama suaminya. Dia ingin melepaskan diri, terus menembus dirinya dengan harta yang diberikan kepada suaminya supaya suami mau melepaskan. Itu namanya khulu'. Dan khulu' ini diambil dari kata al-khal'u, jadi mencopot. Khala'a as-sauba, itu mencopot pakaian. Dan biasa kalau untuk pakaian pakai khala'a. Kenapa disebut khala'a, mencopot pakaian? Karena dalam Al-Quran Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka itu pakaian bagi kalian dan kalian pakaian bagi mereka. Jadi ketika seorang perempuan menebus dirinya dari suaminya dengan harta yang dia berikan kepadanya supaya melepaskan diri, seolah-olah mencopot pakaian tersebut. Dan juga dinamakan juga al-fida. Kenapa? Karena wanita menebuskan, fida itu tebusan. Makanya dalam sebagian buku fikih disebut talak tebus, itu kan ya, karena si perempuan menebus dirinya dengan harta yang diberikan kepada suaminya, menebus supaya suami mau melepaskan dirinya, disebut talak tebus. Para fuqaha juga memberikan definisi khulu itu adalah firaqur rajul zawjatahu bibadlin yahsul lahu. Suami melepaskan istrinya dengan tebusan yang diberikan kepadanya. Itu apa? Definisi khulu'. Jadi khulu' itu si perempuan menebus dirinya dari suaminya dengan harta yang dia berikan supaya suami mau melepaskan dirinya. Itu khulu'. Berarti muncul ketidaksukaan dari siapa? Dari istri. Adapun landasan dalam hal ini adalah hadis Bukhari, juga An-Nasa'i dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, ja'at imru'atu Tsabit ibnu Qais ibnu Syimas ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Istrinya Tsabit ibnu Qais ibnu Syimas datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsabit ibnu Qais ini salah seorang yang di mubasyyar bil jannah. Orang yang dijanjikan surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Orang mulia kan dirinya, gitu kan. Istrinya mengadu kepada Rasulullah mengatakan, faqalat ya Rasulullah ma'aibu alaihi fi khuluqin wala dinin, atau ma'atabu alaihi fi khuluqin wala dinin, walakinni akrahul kufra fil Islam. Saya tidak mencela akhlak dan din Tsabit, akan tapi saya khawatir kekafiran di dalam Islam ini. Maka Rasulullah mengatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataruddina alaihi hadiqatahu, apakah engkau mau mengembalikan kebunnya? Karena dulu maharnya kebun. Mau enggak kau mengembalikan kepada dia? Qalat nam. Istrinya Tsabit mengatakan, ya. Faqala Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan kepada Tsabit ibn Qais, iqbalil hadiqah wa talliqha tatliqatan. Terima kebunnya dan tolak dia dengan satu tolakan. Di sini maksudnya istri Tsabit ibnu Qais ini mengakui bahwa dia orang, suaminya orang soleh, agamanya bagus, akhlaknya bagus. Cuma dalam sebagian riwayat disebutkan anna Tsabit ibnu Qais kana damiman, bahwa Tsabit ibnu Qais ini wajahnya jelek, gitu kan. Disebutkan juga kalau berdiri dengan orang lain paling pendek. Kalau paling hitam juga. Dan wa anna mur'atahu qalat law la makhafatullah idza dakhala alayya la basaqtu fi wajhi, seandainya saya tidak takut kepada Allah, seandainya dia masuk kepada saya meludahi wajahnya. Itu apa? Karena tidak suka apa? Fisiknya gitu. Jadi kalau dinnya, akhlaknya bagus. Dan ini juga dalil bahwa orang tidak bisa memaksa perempuan untuk mau menerima lamarannya dengan dalil apa? Dia ikhwan yang bagus. Tapi kalau tidak suka, ya tidak bisa memaksakan diri. Jadi sini maksud khawatir kafir dalam Islam itu maksudnya apa? Karena tidak suka kan terhadap apa fisiknya, khawatir tidak bisa memberikan pelayanan yang baik, akhirnya kan kufur sama suami, kan kufur nikmat. Itu maksudnya, bukan maksudnya kafir keluar dari Islam, tapi maksudnya khawatir kufur kepada suami, tidak bisa melayani, malah membuat suami marah terus. Itu dasarnya. Jadi kisah istrinya Sabit ibnu Qais. Kemudian lafaz khulu bagaimana? Para ulama berselisih pendapat tentang cara pelafalan khulu ini. Apakah mesti dengan kalimat khulu atau bisa dengan kalimat talak? Para di sini jumhur ulama para fuqaha mengatakan mesti dengan kalimat khulu atau kalimat yang terbentuk darinya. Itu kata mereka. Tapi kalau kita melihat teks hadis kan, maksud tidak dalam teks hadis apa? Taliqha tatliqatan. Bisa dengan kalimat talak. Karena yang masyur, yang ma'ruf dalam kaidah itu, bahwa dalam masalah akad, itu adalah yang mu'tabar al-ibrotu fil-uqud al-ma'ani lal-mabani. Yang menjadi patokan dalam masalah akad-akadan itu adalah ma'ani, maknanya, bukan bentuknya. Bukan bentuknya, makanya dalam dalam teks tentang akad nikah juga ada kalimat apa? Malaktukaha itu kan dengan kalimat tamlik gitu kan. Tapi maksudnya apa? Menikahkan gitu kan. Jadi maksudnya bahwa selagi itu makna adalah maknanya khulu, itu permintaan perempuan untuk menebus dirinya dari suami dengan harta yang diberikan, dengan lafaz apapun yang dipahami oleh mereka berdua, maka itu sah, itu kan tidak mesti dengan kalimat khulu. Kan dalam hadis juga tadi apa, iqbal hadiqa wa taliqha tatliqatan, taliqha tatliqatan kan kalimat talak itu kan, bukan kalimat khulu itu. Terus tadi kan disebutkan bahwa khulu dengan tebusan itu kan, harta yang diberikan istri kepada suaminya. Kan dalam hadis juga disebutkan bahwa itu adalah mahar kan, kebunnya kan. Nah, ulama berselisih apakah boleh tidak tebusan ini lebih dari mahar yang diberikan sebelumnya. Ulama sepakat bahwa tebusan ini adalah mahar yang dulu diberikan berdasarkan hadis tadi. Tapi apakah boleh enggak lebih dari mahar itu? Di sini jumhur ulama mengatakan bahwa boleh si suami mengambil dari istrinya lebih dari mahar yang dia berikan dulu, dengan berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala junaha alaihima fi maftadat bih." Tidak ada dosa atas keduanya dalam hal apa yang ditebuskan perempuan terhadap suaminya itu. Kan tebusan itu disebutkan apa? Apa itu sejumlah tolak atau apa? Lebih dari apa? Sejumlah mahar atau lebih itu. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak boleh lebih dari mahar yang diberikan berdasarkan hadis sahih dari Imam Ad-Daruqutni, anna Abu Zubair qala innahu kana asdaqaha hadiqatan. Wa Abu Zubair memberikan mahar kepada istrinya kebun, sebidang kebun. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ataruddin alaihi hadiqatahu allati a'taki. Rasul mengatakan kepada istri yang minta khulu, apakah kamu mau mengembalikan kepadanya kebun yang dahulu dia berikan kepadamu? Istrinya mengatakan, na'am wa ziyadah. Ya, bahkan tambahan, saya tambah lagi. Kata Rasul apa? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ziyadah fala, walakin hadiqatahu. Adapun tambahan tidak. Tapi apa? Cukup kebunnya. Qalat, wanita itu mengatakan na'am. Ya. Sini Rasul apa? Apa melarang apa tambahan itu. Dan kalau seandainya ada tambahan juga ya tetap apa hulunya? Sah, cuma si laki-laki zalim kepada perempuan itu. Itu kaitan dengan tebusannya. Kemudian kaitan dengan kapan hulu itu boleh dilakukan. Apakah tanpa ada sebab boleh hulu dilakukan? Di sini hulu innama yajuzu idza kana hunaka sababun yaqtadi. Hulu itu boleh bila ada sebab yang menuntutnya. Umpamanya ka'an yakuna ar-rajul ma'iban fi khuluqihi aw fi khalqihi aw sayyan fi khuluqihi, umpamanya orang itu jelek fisiknya atau buruk akhlaknya. Aw la yu'addi li zawjati haqqaha, atau tidak menunaikan hak istrinya, tidak ngasih nafkah baik lahir maupun batin. Aw anta khafal mar'atu alla tuqima hududallah, atau wanita si istri khawatir tidak bisa menegakkan aturan-aturan Allah ketika tetap bersama suaminya. Apa fima yajibu 'alaiha min husni shuhbah wa jamil mu'asyarah, dalam hal-hal yang menjadi kewajiban atas wanita berupa apa? Wajib apa apa namanya? Menjalin rumah tangga bersama suaminya. Jadi maksudnya kalau alasan-alasannya ada tadi baik apa? Karena buruk perilakunya, buruk fisiknya, atau karena tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin, terus istri minta hulu. Maksudnya orang di penjara, kita di penjara, istri minta hulu. Boleh enggak istri? Boleh. Tidak boleh punya orang mau tahu. Jangan. Itu memang hak dia. Kalau seandainya dia meminta, kenapa? Maksudnya tidak dikasih nafkah lahir atau batin. Atau suaminya pergi maksudnya apa? Jihad maksudnya kan? Atau jihad apa hijrah maksudnya, terus istrinya masih di sini umpamanya. Tidak mendapatkan nafkah lahir atau batin. Itu dia punya hak juga. Jadi tidak boleh mentang-mentang. Masa sama mujahid tidak? Mau tadi lebih lebih tinggian siapa derajat? Umumnya orang sekarang dengan Tsabit Ibn Qais. Tsabit Ibn Qais apa? Mubashar bil jannah itu kan. Tapi Rasul ketika istrinya datang kepada Rasulullah, Rasul tidak mengatakan, masa kamu tidak suka dengan orang yang dijamin masuk surga? Ya, kan tidak gitu. Jadi kalau ada alasan, boleh. Tapi kalau tidak ada alasan, maka tidak boleh. Dosa. Makanya dalam hadis riwayat Imam Ahmad, An-Nasa'i, dari hadis Abu Hurairah, hadis sahih, Rasulullah mengatakan, Al-Muhtali'at hunna al-Munafiqat. Wanita-wanita yang minta khulu itu adalah wanita-wanita yang munafik. Kalau tidak ada sebab. Kemudian khulu itu harus dilakukan dengan keriduan dari kedua belah pihak, dari suami dan istri. Wal khulu yakunu bi taradi az-zawji wal zawjah. Fa idza lam yatimma at-taradi minhuma falil qadi ilzamu az-zawji bil khul'i. Jadi khulu itu harus apa? Ridha sama ridho antara suami dan istri, dalam arti kesepakatan keduanya. Nah kalau seandainya istri minta hulu, suami tidak mau memberikan. Tidak mau memberikan. Maka apa? Maka hak, maka si istri berhak untuk mengajukan kepada qadhi tentang apa sikap suaminya ini. Dan si qadhi nanti memanggil suaminya. Kalau suaminya tidak tetap tidak mau memberikan apa hulu itu, maka si qadhi nanti akan melepaskannya. Jadi qadhi yang apa? Melepaskannya. Kenapa? Karena Sabit Ibnu Qais dan istrinya apa? Istrinya ngadu kan kepada Rasulullah. Terus Rasulullah SAW memerintahkan apa? Sabit untuk menceraikannya. Talikha tatliqatan. Kalau tidak mau, saya tidak mau. Nanti qadhi yang menceraikannya. Itu di Islam itu. Kan jadi tidak ada yang dimadharatkan. Kan kadang suami tidak mau. Tapi nanti. Kan istri punya hak juga. Haknya ditahan. Datang ke qadhi. Nanti qadhi nyuruh suaminya menceraikan. Apa memberikan mengkabulkan hulunya. Ketika tidak mau, maka qadhi yang akan apa melepaskannya. Dan tidak berhak ketika sudah qadhi melepaskannya, tidak berhak suami apa mengklaimnya itu istri saya. Kemudian selanjutnya, hurmatu al-isaati ila zawjati litakhtali'a, haram suami berbuat buruk kepada istrinya supaya istrinya tidak betah terus minta khulu. Tidak boleh si suami membuat apa istri tidak betah terus istri akhirnya minta khulu. Dengan umpamanya menahan sebagian haknya supaya sampai istri apa mengeluh dan seterusnya gitu. Terus setelah kan tadi kan khulu itu apa? Menebus ya. Ya. Betul memberikan apa? Tebusan. Kenapa tidak boleh berbuat buruk kepada istri supaya minta khulu? Karena nanti istri rugi. Pertama, rugi apa? Kehilangan suami, rugi juga harus bayar juga. Kan kalau di awal dia memang inisiatif karena memang sudah tidak suka sama suami. Nah, kalau ini sebenarnya masih betah, cuma suami yang ingin untung, ingin melepaskan istrinya dan ingin dapat harta juga. Akhirnya dengan cara apa? Tadi berperilaku buruk. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa'a karha wa la ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah." Ya orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian untuk mewarisi perempuan secara paksa. Kebiasaan orang jahiliyah, kalau ini seorang laki-laki punya istri, terus meninggal suaminya. Nah, orang jahiliyah si istri ini milik kerabat siapa? Laki-laki ini. Kalau si laki-laki ini punya anak, bukan dari istri ini. Ini si anak ini lebih berhak terhadap wanita ini. Dia bisa menikahkan dengan orang yang dia suka dan mahalnya nanti dia ambil. Itu makna mewarisi perempuan dengan cara paksa itu. Jadi ibu tiri kan. Orang sedih si laki-laki punya istri. Punya anak. Tapi anaknya bukan dari istri ini. Atau punya kerabat ya. Nah, terus si suami ini meninggal dunia. Nah, dalam orang jahiliyah, si perempuan ini bukan hak walinya. Tapi hak kerabat suaminya. Mereka berhak untuk menikahkan dengan mereka orang yang mereka suka. Terus nanti maharnya diambil oleh si kerabat ini. Nah, itu namanya mewarisi perempuan secara paksa yang dilarang dalam Islam. Itu maksud la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Terus wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna. Jangan kalian berbuat adil terhadap mereka, menyusahkan mereka dengan menahan hak mereka supaya kalian bisa mengambil sebagian apa yang telah kalian berikan kepada mereka. Tadi membuat istri tidak betah, akhirnya minta khulu, akhirnya apa? Bisa mengambil mahar yang dulu telah diberikan, terus istri dilepaskan. Kecuali kalau si perempuan tersebut apa? Illa ya'tina bi fahisyati mubayyinah, melakukan perbuatan keji yang sangat nyata. Punya perbuatan keji itu bukan zina aja. Ini apa? Lisannya apa? Pedas sama suami gitu kan. Kasar itu termasuk fahisyah juga. Kemudian juga Allah mengatakan wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'a ata'khudhunahu buhtanan wa isman mubina. Jika kalian ingin mengganti istri dengan istri yang lain, dan kalian telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka qintar, harta yang sangat banyak, maka jangan kalian mengambil sedikit pun darinya. Jangan mengambil sedikit pun darinya. Ketika tadi apa mengganti istri, menceraikan, apa kalian mengambilnya dengan apa kebohongan dan dosa yang nyata. Jadi tidak boleh mengambil tanpa keriduannya. Tapi seandainya itu terjadi tadi maksudnya si suami membuat istrinya apa tidak betah, akhirnya minta hulu, hulunya apa sah, tapi si laki-laki dosa. Kemudian boleh tidak perempuan meminta hulu dalam kondisi haid? Kemarin kalau ketika tolak ketika haid apa tolak bid'ah kan? Talak binti. Tapi hulu itu kapanpun boleh. Baik sedang suci, baik sedang haid, hamil. Intinya boleh dalam keadaan haid. Kenapa? Karena dalam hadis. Tadi hadis istrinya Tsabit Ibnu Qais. Rasulullah SAW tidak bertanya apakah ketika minta hulu itu sedang haid atau tidak. Sedangkan kan itu kondisi sedang terjadi. Sedangkan mengakhirkan penjelasan saat hajat sedang berlangsung itu tidak boleh. Jadi ta'khirul bayan an waqtil hajah itu tidak boleh. Mengakhirkan penjelasan dari waktu yang sedang dibutuhkan itu tidak boleh. Nah, di sini berarti ketika Rasul tidak bertanya apakah sedang haid atau tidak, menunjukkan bahwa khulu itu ketika haid pun sah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala junaha alaihima fi maftadat bih, tidak ada dosa atas keduanya dalam hal yang apa perempuan menebus dirinya. Kemudian selanjutnya kalau tolak itu kan muncul dari suami, inisiatif suami, sehingga suami punya hak untuk rujuk. Kalau hulu, karena hulu itu munculnya karena perempuan sudah tidak betah, tidak suka, maka hulu itu ketika sudah sah, sudah terjadi, maka perempuan berkuasa atas dirinya sendiri dan tidak ada penguasaan mantan suami terhadapnya. Dalam arti tidak ada hak rujuk lagi bagi mantan suami terhadap istrinya yang dihulu. Kenapa kalau seandainya ada iddah, rujuk, berarti tidak ada faedah dari hulu itu kan? Karena tujuan perempuan ingin apa? Ingin lepas. Kalau seandainya ada rujuk, berarti tidak ada faedah dari hulu itu. Makanya hulu itu tidak ada rujuk di dalamnya. Tapi kalau seandainya tiba-tiba ingin balik lagi, si nyesal itu kan? Terus suami juga ingin, maka boleh kembali, tapi dengan apa? Dengan akad nikah baru, mahar baru, pakai wali dan saksi. Dan boleh dalam masa apa? Masa iddahnya boleh. Dalam masa iddah si mantan suami itu boleh menikah lagi. Yang tidak boleh itu kalau laki-laki lain. Tapi kalau siapa? Si mantan suaminya melakukan akad nikah dengan wanita yang dia tadi minta hulu itu boleh dalam masa iddahnya. Kemudian apakah hulu itu tolak atau fasakh? Hulu itu apa? Tolak atau fasakh? Sebagian jumhur ulama mengatakan bahwa hulu itu tolak bain. Tolak bain dengan mereka mengambil dalil dari hadis Rasulullah taliqha tatliqatan. Taliqha tatliqatan kan kalimat apa? Tolak gitu kan. Tapi bain kenapa? Karena tidak bisa rujuk. Karena lepas total itu kan. Sebagian ulama mengatakan di antaranya Imam Ahmad juga dari kalangan sahabat Ibnu Abbas, Utsman, Ibnu Umar bahwa khulu itu bukan tolak tapi fasakh. Fasakh. Kenapa alasannya? Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan talak, at-talaku marratan. Talak itu apa? Dua kali. Terus setelah maksud talak yang ada rujuk dua kali. Terus setelah itu menyebutkan hulu di tengah-tengahnya kan. Terus setelah itu menyebutkan talak ketiga. Fa in talaqaha fala tahidul lahu mim ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Kalau mentolaknya ini kan rentetan ayatnya talak dua kali terus hulu. Terus setelah itu kalau mencerainya lagi maka tidak halal baginya setelah itu sampai dia menikah dengan laki-laki lain dulu. Kalau seandainya hulu itu adalah tolak, tentu perempuan itu tidak halal dinikahi oleh laki-laki yang telah mencerainya sehingga nikah dengan laki-laki lain setelah talak empat. Karena tadi yang dua kan, hulu berarti tiga. Terus yang ayat satu lagi berarti empat kan. Sedangkan ulama sudah sepakat bahwa yang namanya bayinunah kubur itu talak tiga. Di antara dalil yang menyebutkan bahwa hulu itu adalah fasakh bukan talak adalah hal-hal berikut ini. Pertama, bahwa di dalam talak si suami punya hak rujuk dalam masa iddah. Sedangkan dalam dalam hulu kesepakatan ulama bahwa tidak ada rujuk di dalamnya. Jadi ijma ulama bahwa tidak ada rujuk dalam hulu. Kemudian dalam talak jadi talak tiga itu kan. Kalau seandainya dihitung seandainya ia dihitung seandainya dihitung talak itu kan berarti tadi kan jadi dari talak empat itu kan talak empat itu. Terus juga kalau sedangkan yang sudah menjadi kesepakatan bahwa yang menjadi bayinunah kubro itu talak tiga itu kan. Kemudian juga bahwa iddah di dalam tolak itu apa? Salasa kuru kan? Wal mutolakatu yatarabas nabi angkusina salasata kuru. Tiga kuru. Sedangkan dalam hadis, iddah wanita yang hulu satu kali haid. Bahwa Rasulullah merintahkan merintahkan untuk beriddah satu kali haid dalam hadis Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Berarti ini menunjukkan bahwa hulu itu bukan talak tapi fasakh gitu kan. Adapun faedah khilafnya itu kalau seandainya perempuan nih sudah ditalak dua. Terus hulu dirujuk terus hulu. Boleh kan nikah lagi ya? Ya. Tapi kalau seandainya orang itu kalau fasakh kan? Tapi kalau orang yang menganggapnya itu talak, berarti ketika sudah dua kali terus ada hulu, tidak boleh menikah lagi kecuali setelah menikah dengan laki-laki lain. Itu faedah perselisihan itu. Kemudian iddahnya adalah satu kali haid berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada istrinya Sabit Ibn Qais. Khudil ladhi laha alaika wa khalis sabilaha. Rasul mengatakan kepada Sabit, ambil hak kamu dan lepaskan dia. Sabit mengatakan, ya, fa amaraha Rasulullah SAW an ta'tadda bihaidatin wahidatin wa talhaqa bi ahliha. Maka Rasul memerintahkan untuk iddah satu kali, haid dan pulang ke keluarganya. Hadis An-Nasa'i. Kemudian, selanjutnya kalau sekarang yang tidak suka itu suami kepada istrinya, tapi si istri masih ingin tetap sama suaminya. Bagaimana? Maka yang sifatnya suami sudah tidak suka sama istrinya. Tapi istri memohon untuk tidak dilepaskan, tidak diceraikan. Maka di sini istri boleh menggugurkan sebagian haknya supaya tidak dilepaskan oleh suaminya, baik mabitnya atau nafkahnya. Yang penting saya jangan apa? Ditalak. Itu seperti kisah Saudah. Minta ketika dicerai oleh Rasulullah, minta dirujuk dan biar hak saya diberikan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu boleh. Jadi menggugurkan sebagian haknya. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.